Kita langsung dengar komentarnya Pak Rudi ya. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang. Silakan Pak, yang pertama nih Anda. Iya, ya selamat siang untuk pendengar Pas FM. Saya punya tanggapan kalau pemerintah itu ingin membuat kompensasi, saya rasa jangan ke mahasiswa, tapi lebih baik kepada rakyat yang tidak mampu, yang membutuhkan. Saya rasa kalau mahasiswa itu sudah kuliah, itu berarti sudah ada kehidupan yang lebih baik, gitu aja. Oke. Terima kasih. Ya Pak Rudi, terima kasih. Selamat siang. Pak Yudi. Pak Yudi, oke. Pak Yudi dulu, silakan Pak Yudi. Iya, itu kalau menurut saya pemerintah sepertinya kurang transparan. Lebih kecil ini. Maksudnya, halo. Iya, ya, silakan, silakan. Jadi kurang transparan nih dalam masalah yang hanya yang kita tahu cuman BLT langsung ya. Jadi dengan mahasiswa waktu itu nggak dikatakan. Jadi saya kira jadi ketika terjadi udah ada unjuk rasa begini baru dikatakan untuk mahasiswa. Jadi seolah-olah uang 500 ini hanya untuk seperti sogokan gitu ya. Saya kira hanya itu komentar saya. Baik, ya Pak Yudi terima kasih. Oke, line telepon kami buka lagi untuk Pak Yanto. Selamat siang Pak Yanto. Selamat siang. Ya silakan Pak. Saya rasa tindakan pemerintah jangan dipolitisir lah. Dikatakan apa seolah-olah pemerintah ini mau diadu dengan mahasiswa dan sebagainya. Hanya saran saya lebih baik dananya itu untuk dijadikan proyek infrastruktur begitu. Karena kan kita semua tahu bahwa jalanan pada macet gitu. Kita perlu pembangunan, pembuatan jalan-jalan baru. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Yanto.